Bismillah, Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi amma ba'd. Kita masih dalam bab tentang menaati para ulama dan para umara dalam hukum yang bertentangan dengan hukum Allah, mengharamkan apa yang Allah halalkan, atau sebaliknya menghalalkan apa yang Allah haramkan. Maka ini bisa termasuk kesyirikan yang bertolak belakang dengan tauhid. Oleh sebab itu disebutkan oleh penulis rahimahullah di dalam kitab tauhid. Berikutnya beliau rahimahullah menyebutkan sebuah hadis. Hadis ini terkait dengan ayat 31 dari surat At-Taubah. Dan pernah kita singgung, seingat saya di bab tentang tafsir tauhid wa syahadat la ilaha illallah. Tafsir tauhid. Beliau rahimahullah mengatakan an Adi bin Hatim radhiyallahu anhu annahu sami'a an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yaqra'u hadhihi al-ayah ittakhadhu ahbarahum ورهبانهم أربابا من دون الله فقلت له إنا لسنا نعبدهم قال أليس يحرمون ما أحل الله فتحرمونه ويحلون ما حرم الله فتحلونه فقلت بلى قال فتلك عبادتهم رواه أحمد والترمذي وحسنه دري عدي بن حاتم رضي الله عنه bahwa dia mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam membaca ayat ini. Ittakhadhu ahbarahum, mereka menjadikan ahbarahum, para ulama mereka, waruhbanahum, dan para ahli ibadah mereka, arbaba min dunillah, sebagai rab selain Allah. At-Taubah ayat 31. Faqultu lahu, lalu aku berkata kepada beliau sallallahu alaihi wasallam, inna lasna na'buduhum, ya, kami tidak mengibadahi mereka. Jadi kenapa dikatakan bahwa ahli kitab menjadikan para ulama dan para ahli ibadah sebagai rab sembahan yang diibadahi, ya, sementara kata Adi bin Hatim, ya, inna lasna na'buduhum, dahulu kami ketika masih agama ahli kitab, ya, tidak beribadah menyembah mereka, para ulama dan para ahli ibadah. Ya, kenapa disebutkan dalam ayat ittakhadhu ahbarahum wa rubbanahum arbaban? Qala, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menerangkan, alaysa yuharrimuna ma ahallallahu fatuharrimuna? Bukankah para ulama dan para ahli ibadah kalian mengharamkan apa yang Allah halalkan, lalu kalian ikut mengharamkannya padahal Allah menghalalkan? Wa yuhilluna ma harramallahu fatuhilluna, dan mereka para ulama dan para ahli ibadah kalian menghalalkan apa yang Allah haramkan, lalu kalian pun ikut menghalalkannya padahal Allah mengharamkannya. Maka Adi bin Hatim yang dahulu beragama Nasrani menjawab, bala, ya, memang demikian. Jadi menaati dan mengikuti para ulama serta para ahli ibadah terkait dengan mengubah-ubah hukum Allah. Qala, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, fatilka ibadatuhum, itulah ibadah mereka kepada al-ahbar, para ulama, waruhban, dan para ahli ibadah mereka dalam bentuk ketaatan. Dalam bentuk ketaatan dalam hal yang bertentangan, bertolak belakang dengan hukum Allah subhanahu wa ta'ala. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Ahmad rahimahullah ta'ala dan At-Tirmidhi. Wahassanahu, dan dihasankan olehnya, yaitu oleh At-Tirmidhi. Diriwayatkan oleh At-Tirmidhi Dan At-Tirmidzi rahimahullah sendiri menghasankan hadis ini. Hadis ini pernah kita ulas atau ayat ya. Ayat ini pernah kita ulas. Ya, demikian juga hadisnya. Ya, kita bacakan ketika membahas bab tafsir atau tauhid wa syarat la ilaha illallah, seingat saya. Sebutkan di sini nama seorang sahabi yang meriwayatkan hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu Adi. Beliau adalah Adi bin Hatim At-Ta'i. Adi bin Hatim At-Ta'i. Nah, ayahnya ini Hatim At-Ta'i, dialah seorang dari kalangan pembesar bangsa Arab. Hatim At-Ta'i ini dikenal dengan as-sakha, kedermawanan yang sangat, sehingga menjadi perumpamaan dalam hal kedermawanan. Ya, suka memberi, suka bersedekah, Hatim At-Ta'i. Adi bin Hatim radhiyallahu anhu ya datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk berislam ya pada tahun 9 Hijriah. Di bulan Sya'ban dan dia masuk Islam dan ya kokoh dalam keislaman ketika banyak bangsa Arab yang murtad, ya meninggalkan kembali agama Islam sepeninggal Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia tetap kokoh. Tetap Adi bin Hatim ini tetap di atas keislamannya dan beliau radhiyallahu anhu juga mengikuti ya banyak pertempuran-pertempuran dan jihad setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam wafat. Adi bin Hatim At-Ta'i radhiyallahu anhu meninggal pada tahun 68 Hijriah di usia 120 tahun. Usianya 120 tahun ketika meninggal. Adi bin Hatim radhiyallahu anhu menceritakan bahwa dia pernah mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam membaca sebuah ayat dari surat At-Taubah. Ayat ini menjelaskan bagaimanakah ya agama ahli kitab mereka menjadikan tokoh-tokoh mereka dari kalangan ulama mereka dan ahli ibadah mereka sebagai arbaban, rab-rab yang disembah, yang diibadahi. Hanya saja kebanyakannya bentuk ibadah mereka kepada tokoh mereka ya bukan dengan sujud kepada para ulama, para ahli ibadah, ya merendah dan seterusnya, sebagaimana ibadah orang-orang musyrikin kepada patung-patung berhala. Tidak. Akan tetapi ibadah mereka seperti yang diterangkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, fatilka ibadatuhum, itulah ibadah mereka. Bagaimana? Yaitu, ya ini, menuruti dan menaati para tokoh dalam mengubah-ubah hukum Allah Subhanahu wa taala. Allah menghalalkan ya. Allah menghalalkan lalu mereka justru mengharamkan dan meyakininya haram. Hukumnya diubah. Kenapa? Ya karena mengikuti dan menaati tokoh mereka dari kalangan para ulama dan para ahli ibadah. Ya. Lalu apa yang Allah haramkan justru mereka halalkan. Mereka ubah hukumnya menjadi halal. Mereka meyakininya halal. Padahal tahu di dalam ajaran kitab suci mereka Allah mengharamkannya. Kenapa seperti itu? Ya sama. Karena mengikuti para tokoh. Mengikuti al-ulama, al-ahbar, wal-ruhban. Dan para ahli ibadah. Maka sangat jelas hadis ini menunjukkan bahwa menaati ya orang lain ya dalam mengubah-ubah hukum Allah ya dalam mengubah-ubah hukum Allah hukumnya adalah syirik akbar karena itu termasuk bentuk ibadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala, walaupun bukan dengan bentuk ibadah yang biasa dilakukan oleh musyrikin terhadap patung-patung berhala mereka. Nah, dulu pernah kita pelajari beberapa keadaan al-mujtahid, atau sebelumnya beberapa keadaan orang yang menghalalkan apa yang Allah haramkan dan mengharamkan apa yang Allah halalkan. Ya, sebenarnya tidak bisa dipukul rata bahwa orang ini terjatuh dalam dosa, apalagi terjatuh dalam kekufuran. Pernah kita pelajari. Kenapa? Ya, karena ada beberapa keadaan. Ya, orang yang menghalalkan apa yang Allah haramkan, atau sebaliknya mengharamkan apa yang Allah halalkan, ada beberapa keadaan. Keadaan yang pertama adalah seorang yang mujtahid. Dia memiliki kapasitas untuk berijtihad dan menyimpulkan hukum-hukum dari Al-Quran dan Al-Hadis. Hanya saja dia keliru dalam ijtihadnya, ya. Dan ini dimaklumi, karena Nabi SAW pun memaklumi seorang alim yang keliru dalam ijtihadnya. Nah, ketika seorang alim keliru dalam berijtihad, dia menyatakan bahwa ini halal. Kalau keliru, berarti sebenarnya hukum yang benar adalah tidak halal, yakni haram. Atau seorang alim ini menyatakan bahwa hukumnya haram. Hukumnya adalah haram. Ternyata kenyataannya Allah menghalalkannya. Dan semisal dengan itu, keliru dalam menyimpulkan hukum, maka yang seperti ini tidak berdosa. Tidak berdosa, bahkan dia mendapatkan pahala jika memang sebenarnya dia teranggap mujtahid, teranggap sebagai orang yang berkompeten untuk menyimpulkan hukum-hukum dari dalilnya. Nah, adapun yang kedua, yang kedua adalah orang yang tidak memiliki kapasitas untuk berijtihad, bahkan dia dengan sengaja mengubah hukum Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan hawa nafsunya, sesuai dengan keinginannya. Maka yang seperti ini dia berdosa. Jika sengaja ingin mengubah-ubah hukum Allah untuk disesuaikan dengan hawa nafsunya, maka dikhawatirkan ini termasuk bentuk kekufuran. Wallahu a'lam. Naam. Kemudian, bagaimana hukum orang yang mengikuti seorang mujtahid? Orang yang mengikuti mujtahid dalam kesalahannya. Orang yang mengikuti alim, seorang alim yang keliru dalam menyatakan hukum. Nah, pengikut ini juga ada beberapa keadaan. Keadaan yang pertama adalah dia mengetahui bahwa alim ini atau mujtahid ini keliru. Keliru dalam pernyataannya. berseberangan dengan Al-Quran dan Al-Hadith. Namun dia tetap mengikutinya di atas kekeliruan tersebut. Di atas kekeliruan tersebut. Nah. Ya. Maka yang seperti ini dia berdosa. Karena dia mengetahui bahwa pendapat itu keliru, namun dia ikuti. Namun dia ikuti. Nah. Kemudian bagaimana dosanya? Apakah sampai pada kekufuran dan kesyirikan? Kufuran dan kesyirikan? Jawabannya, jika sampai itu mengubah keyakinannya, dia mengetahui bahwa itu berseberangan dengan hukum Allah. Ya. Berseberangan dengan hukum Allah. Namun, kemudian dia tetap meyakini sebagaimana yang dinyatakan oleh alim ini. Alim ini menyatakan halal. Padahal dia tahu di dalam ayat, misalkan Allah mengharamkannya. Ya, Allah mengharamkannya tapi saya meyakininya halal. Ya, kenapa? Karena ya alim ini, tokoh saya ini, panutan saya ini, ya syekh dan semisalnya, menyatakan halal. Bukan Allah mengharamkannya, iya, tapi halal. Menurut saya halal, boleh-boleh saja. Atau sebaliknya, ya, tokoh saya ini mengharamkannya. Ya, bukankah Allah telah menghalalkannya di dalam ayat, Rasulullah SAW juga menerangkannya halal. Iya, tapi saya ya meyakini, ya jangan, nggak boleh, haram. Ya, saya meyakini haram. Kenapa? Karena mengikuti syekhnya, panutannya, dan tokohnya. Maka yang seperti ini tergolong kesyirikan dan kekufuran. Dan itulah yang dimaksud di dalam hadis Adi bin Hatim ini. Ya, mengetahui bahwa panutannya, tokohnya keliru, berseberangan dengan hukum Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun dia mengubah keyakinannya. Dia sesuaikan dengan keyakinannya, dia sesuaikan dengan apa yang dikatakan oleh tokohnya. Adapun jika tetap meyakini ya sebagaimana hukum Allah Subhanahu wa Ta'ala, hanya saja dia mengikuti kesalahan tokohnya. Dia mengikuti kesalahan tokohnya karena hawa nafsu, dalam keadaan meyakini tokohnya itu keliru dan dirinya keliru karena mengikuti. Jadi tetap meyakini halalnya apa yang Allah halalkan dan tetap meyakini haramnya apa yang Allah haramkan. Ya. Jadi tetap meyakini, maka yang seperti ini tidak berdosa, tapi tidak sampai pada tingkat kufur akbar. Ya, keadaannya sebagaimana keadaan para pelaku maksiat yang lain, ahlul maksiat. Kemudian keadaan yang lain bagi orang yang mengikuti kesalahan tokohnya. Ya. Seorang yang mengikuti pengikut, ya. Dalam keadaan dia tidak mampu, ya, membedakan mana yang hak dan mana yang batil. Mana yang hak dan mana yang batil. Dan dia telah melakukan apa yang disanggupinya. Ya. Jadi ini orang yang benar-benar jahil, tidak mengetahui bahwa tokohnya itu keliru. Ya. Dia berusaha untuk mengikuti kebenaran al-haq, al-kitab bersunnah. Ya, dia berusaha memilih alim yang terpercaya, ya, yang mu'tabar, terpercaya keilmuannya, terpercaya kesolehannya. Ya. Setelah dia memilih dan dia cermati semampu dia. Dia tidak mampu sebenarnya untuk menyimpulkan hukum sendiri, tapi dia mencermati semampunya. Nampaknya ini membuat hati saya tenang. Kemudian dia ambil pendapat alim tersebut. Nah, kenyataannya alim itu atau tokohnya itu keliru. Ya, berseberangan dengan hukum Allah Subhanahu wa taala yang sebenarnya. Maka dalam keadaan ini pengikut ini ma'zur, la yu'akhadz in akhta. Ya, tidak dihukum dengan sebab dia mengikuti pendapat yang keliru yang berseberangan dengan hukum Allah karena dia telah melakukan apa yang dia mampu. Paham? Kemudian keadaan yang berikutnya, yang ketiga, adalah pengikut ya yang jahil namun dia memilih pendapat hanya sesuai hawa nafsunya. Ya. Memilih pendapat sesuai dengan hawa nafsunya yang enak-enak. Ya. Yang mendukung keinginannya saja. Ya. Entah mungkin dia memilih ya tokoh yang paling dia idolakan tanpa melihat keilmuannya, tanpa melihat kesolehannya, atau yang paling apa namanya mencocoki hawa nafsunya saja. Ya. Entah melihat tokohnya atau melihat yang cocok dengan hawa nafsunya. Sehingga dia tidak begitu memilih. Kan ada ulama yang berpendapat seperti ini. Ya. Akhirnya dia ambil. Enggak melihat dalilnya apa. Enggak melihat penjelasannya bagaimana. Kan ada yang menatan boleh. Ya saya ikuti pendapat yang boleh. Begitu. Dan semisal dengan itu. Nah, dia jahil. Tapi dia tidak begitu berusaha. Bahkan tidak berusaha untuk mencari al-haq. Maka dalam keadaan ini dia berdosa. Dalam keadaan ini dia berdosa. Ya, namun tentunya dosanya tidak seperti apa? Keadaan yang pertama, karena dia mengetahui kesalahan tokohnya, dia tahu. Setelah dia cari, dia cermati, dia pelajari, oh ternyata tokohnya salah, tapi tetap diikuti. Ya, tapi tetap diikuti. Enggak, kita ulangi lagi karena ini sangat penting. Ya, orang yang menetapkan ya hukum, menyatakan hukum berseberangan dengan hukum Allah, ada dua keadaan. Keadaan yang pertama adalah keadaan yang dimaafkan, yaitu mujtahid. Ya, maka dia keliru dalam ijtihadnya, namun atau keliru dalam ijtihadnya, namun tidak berdosa, bahkan dia mendapatkan pahala. Kalau niatnya itu memang ikhlas mencari kebenaran dan dia sendiri memang layak untuk berijtihad. Keadaan yang kedua adalah ya, orang yang menetapkan hukum berseberangan dengan hukum Allah hanya karena hawa nafsunya. Ya. Maka ini merupakan kesalahan dan bisa sampai pada kekufuran. Wallahu a'lam. Kemudian pengikutnya bagaimana? Nah, orang yang mengikuti ya kesalahan seorang tokoh sehingga berseberangan dengan hukum Allah. Ya, pengikutnya ini ada beberapa keadaan. Keadaan yang pertama adalah pengikut yang sudah mengetahui ya bahwa tokohnya itu keliru, salah, seberangan dengan hukum Allah. Ya, terlepas tokoh yang dia ikuti itu seorang mujtahid atau bukan mujtahid. Ya, mujtahid atau bukan. Yang jelas dia ikuti saja. Nah, kalau dia sudah mengetahui kebenaran, yang hak itu mana, ya, kemudian tetap mengikuti pendapat tokohnya yang keliru, maka ini ada dua keadaan. Jika sampai mengubah keyakinannya, ya, dia mengetahui bahwa Allah mengharamkan, namun dia tetap meyakininya halal, karena mengikuti tokohnya. Atau dia mengetahui bahwa Allah menghalalkannya tapi dia tetap meyakini apa haram. Allah menghalalkannya tapi dia tetap meyakini haram karena mengikuti tokohnya. Maka yang seperti ini ya bisa sampai pada kufur akbar dan syirik akbar. Ini tergolong tabdil hukmillah. Mengubah-ubah hukum Allah Subhanahu wa taala. Keadaan yang kedua ya, keadaan yang kedua dia meyakini atau dia mengetahui ya hukum Allah itu bagaimana. Namun dia mengikuti pendapat tokohnya karena hawa nafsu dalam keadaan meyakini tokohnya keliru dan dirinya sendiri pun keliru. Dia terjatuh dalam maksiat. Dia tetap meyakini haramnya apa yang Allah haramkan dan meyakini halalnya apa yang Allah halalkan. maka ini pelaku maksiat, ya, tidak sampai terjatuh dalam kufur akbar. Kemudian keadaan yang kedua, ya, yaitu pengikut yang jahil dan dia berusaha untuk mencari al-haq. Dia telah melakukan upaya-upaya untuk mendapatkan al-haq. Ya, namun ternyata dia tetap mengikuti pendapat yang keliru, maka yang seperti itu ma'zur, dimaafkan dan mungkin bisa saja mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Cara usahanya bagaimana tadi? Melihat apa namanya? Alim yang paling pantas untuk dia ikuti. Demikian juga dia membaca keterangan-keterangan, ya, penjelasan-penjelasan alim yang akan dia ikuti, ya, kira-kira menenangkan hati ataukah tidak. Karena al-ismu mahata fi sadrik, yang namanya dosa itu yang terasa sesak di dada. Nah, gimana setelah membaca penjelasan alim ini? Adapun keadaan yang ketiga adalah seorang pengikut yang jahil, yang dia tidak mempedulikan siapa yang dia ikuti dan bagaimana penjelasannya. Yang penting ikuti saja. Nah, bahkan di sana mungkin ada atau banyak, ya, alim, ulama yang lebih berilmu, lebih saleh daripada tokohnya, tapi dia tetap lebih memilih pendapat tokohnya. Maka yang seperti ini, dia berdosa. Ini pembagian semacam ini sudah pernah kita pelajari, nah, di bab yang telah lalu. Adapun keterkaitan hadis ini, hadis Adi bin Hatim dengan bab, yaitu hadis ini menerangkan, menjelaskan bahwa menaati makhluk, yakni menaati selain Allah dalam bermaksiat kepada Allah, ya, dalam bermaksiat kepada Allah merupakan bentuk ibadah dan menyembah makhluk itu, dan menyembah makhluk itu. Nah, tapi ingat yang dimaksud bagaimana? Kalau sampai dikatakan ibadah kepada makhluk itu, yakni ketika sampai mengubah keyakinannya, mengetahui bahwa makhluk yang dia ikuti, manusia yang dia ikuti ini salah, keliru, dan tahu hukum Allah yang sebenarnya bagaimana, namun tetap dia ikuti manusia tersebut, ya, dan dia meyakini sesuai pendapat manusia tersebut, ya. Nah, seperti tadi, jadi yang sampai pada kufur akbar atau syirik akbar, Allah, dia tahu bahwa Allah mengharamkannya, tapi dia meyakini, sampai meyakini halalnya, ya. Kenapa? Ya, karena mengikuti pendapat manusia. Dan semisal dengan itu. Kemudian Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah menyebutkan beberapa faedah yang dapat diambil dari hadis ini. Di antara yang pertama adalah bahwa an-nata'at al-ulama wa ghairihi min al-makhluqin fi taghyir ahkamillah idza kana al-muti'u ya'rifu mukhalafatahum li syar'illah syirkun akbar. Bahwa menaati para ulama dan selain mereka dari kalangan makhluk dalam mengubah hukum Allah. Jadi mengubah hukum Allah, ya, merupakan syirik akbar jika dia mengetahui bahwa itu, ya, jika dia mengetahui bahwa itu berseberangan dengan hukum Allah. Berbeda dengan orang yang jahil, ya. Orang yang jahil, kalau ini mengetahui bahwa itu berseberangan dengan hukum Allah dan dia ikut-ikutan mengubah hukum Allah, maka ini merupakan syirik akbar. Ya, ya, di dalam Al-Quran misalkan Allah menghalalkan, dia justru meyakini itu haram. Karena dia tahu Allah menghalalkan. Atau Allah mengharamkan, dia justru meyakini itu halal. Padahal dia tahu Allah mengharamkan. Ya, itu semua sebabnya yang menaati, menuruti para ulama atau selain mereka. Kemudian faedah yang kedua, bahwa penghalalan dan pengharaman, menghalalkan atau mengharamkan itu hanyalah hak Allah Subhanahu wa taala semata. Menghalalkan dan mengharamkan itu hanyalah hak Allah. Ya, tidak ada selain Allah yang berhak menghalalkan atau mengharamkan. Adapun para ulama, ya, mereka hanya menyimpulkan hukum dari dalil-dalil dan menerangkannya kepada umat sebatas itu. Mereka pun berusaha untuk, ya, yang mereka terangkan itu benar-benar sesuai dengan hukum Allah. Nah, kemudian faedah yang ketiga, bahwa di antara macam kesyirikan itu adalah kesyirikan dalam hal at-ta'ah, ketaatan. Dalam hal at-ta'ah, ketaatan kepada selain Allah. Ini ketaatan kepada selain Allah, ya, dalam perkara yang berseberangan dengan hukum Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian faedah yang keempat, ya, disyariatkannya mengajari orang yang jahil, orang yang belum tahu, ya, belum mengetahui ilmunya, ilmu tentang satu hal yang dia butuhkan, maka disyariatkan untuk diajari dan jangan dibiarkan. Nah, ini disimpulkan dari hadis ini. Nah, karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, menerangkan kepada Adi bin Hatim tentang satu hal yang belum diketahuinya. Adi bin Hatim, ya, mendengar Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam membaca sebuah ayat, lalu dia belum mengetahui makna yang sebenarnya, sampai mengatakan inna lanasna na'buduhum, kenapa dikatakan seperti di dalam ayat, padahal kami tidak beribadah kepada para ulama dan para ahli ibadah. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menerangkan apa yang dimaksud di dalam ayat ini. Kemudian faedah yang kelima, bahwa ibadah itu memiliki cakupan makna yang luas. Ya, memiliki cakupan makna yang luas. Mencakup segala ucapan dan perbuatan lahir dan batin yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Mencakup segala ucapan dan perbuatan lahir dan batin yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebab dalam hadis ini Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan bahwa makna ibadah itu luas. Ya, ini dalam hal apa, menghalalkan, ya, ini berbagai hal, ucapan, perbuatan, ya, batin, yaitu akidah, keyakinan, atau zahir, lahiriah, ini semuanya itu tergolong ibadah. Sehingga kalau sampai menaati makhluk dalam perkara menghalalkan suatu ucapan, suatu perbuatan, yang lahir atau yang batin, dalam keadaan hukum Allah tidak seperti itu, maka terpelang ibadah. Terpelang ibadah kepada makhluk tersebut. Menunjukkan bahwa ibadah itu maknanya luas. Ucapan, perbuatan, lahir dan batin. Kalau batin, ya, berarti akidahnya. Nah, kita lanjutkan dengan bab yang berikutnya. Penulis rahimahullah menyebutkan sebuah bab. Beliau mengatakan bab qaulillah taala, bab tentang firman Allah taala, alam tara ila alladziina yaz'umuuna annahum aamanu bima unzila ilayka wa ma unzila min qablika yuriduuna an yatahaakamu ila taghut wa qad umiru an yakfuru bihi wa yuridu syaitaanu an yudhillahum dhalalan ba'ida. Alam tara, tidakkah engkau melihat, ilal ladzina yaz'umun, kepada orang-orang yang, ya, mengaku, menganggap, annahum amanu bima unzila ilaika, bahwa mereka beriman kepada apa yang diturunkan kepadamu. Yani mengklaim, mengaku seperti itu, beriman kepada apa yang diturunkan kepadamu wahai Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa ma unzila min qablika, dan beriman, mengaku beriman kepada apa yang diturunkan sebelummu. Jadi syariat dan kitab-kitab suci yang diturunkan sebelummu. Mereka menganggap, mengklaim seperti itu, namun yuriduna ayyatahakamu ila taghut. Mereka justru ingin berhukum kepada taghut. Mestinya ya berhukum dengan apa yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada para nabi dan rasulnya. Mereka justru ingin an yatahakamu ila taghut, berhukum, mengembalikan hukum kepada taghut. Wa qad umiru ay yakfuru bih, padahal mereka telah diperintahkan agar mengkufurinya, mengkufuri taghut, mengingkari taghut. Wa yuridu syaitanu ay yudhillahum dalalan ba'ida, dan syaitan ingin menyesatkan mereka dengan kesesatan yang jauh. Al-ayat, sampai beberapa ayat. Nah, kelanjutannya adalah ini. Wa idza qira lahum ta'alu ila ma anzala Allah wa ila ar-rasul ra'aita al-munafiqina yasudduna 'anka sududa, dan ketika dikatakan kepada mereka, kemarilah kepada apa yang Allah turunkan, dan marilah kepada Rasul, ayo menuju Rasul, menuju kepada apa yang Allah turunkan dan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ketika dikatakan kepada mereka seperti itu, ra'aital munafiqin, maka engkau melihat orang-orang munafik itu, yasudduna 'anka sududa, berpaling darimu, berpaling darimu. Fa kaifa idza asabathum musibatum bima qaddamat aydihim thumma ja'uka yahlifuna billahi in aradna illa ihsanan wa tawfiqa. Bagaimanakah kiranya apabila mereka tertimpa musibah dengan sebab apa yang diperbuat oleh tangan-tangan mereka sendiri, kemudian ketika itu mendapatkan musibah, ja'uka yahlifuna billah, mereka datang kepadamu, yahlifuna billah, dalam keadaan bersumpah dengan nama Allah. In aradna, apa isi sumpah mereka? In aradna, tidaklah yang kami inginkan, illa ihsana wa taufiqa, ya selain ya berbuat baik, dan ingin taufiqan, yakni ingin mengambil hati ya dua belah pihak yang bertikai, mengambil hati semua orang. Nah, ini judul bab yang disebutkan oleh penulis rahimahullah dengan menukilkan beberapa ayat. Nah, sebenarnya apa isi bab ini? Diterangkan oleh Syekh Shalih Al-Fauzan rahimahullah bahwa keterkaitan bab ini dengan kitab tauhid adalah bahwa di dalam bab ini penulis rahimahullah ingin menjelaskan dan mengingatkan ya bahwa di antara konsekuensi tauhid itu adalah tahkimur rasul sallallahu alaihi wasallam fi mawaridin niza', berhukum dengan hukum dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi mawaridin niza', dalam perkara-perkara yang diperselisihkan, yang dipersengketakan. Ya, ada pertikaian, perselisihan, ada sengketa, maka ya dikembalikan kepada hukum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hukum Rasul sallallahu alaihi wasallam berarti ya Alkitab wasunnah, Al-Qur'an dan Al-Hadis sebagaimana yang diterangkan oleh beliau dan dipahami oleh para sahabat radhiyallahu anhum. Jadi di antara konsekuensi tauhid, konsekuensi dua kalimat syahadat asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah adalah ya berhukum dengan hukumnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, terkhusus dalam kasus-kasus yang menimbulkan sengketa. Maka terfahami dari itu ya, jika berhukum dengan selain hukum Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka dia tidak jujur dalam tauhidnya, tidak jujur dalam syahadatnya. Ya, dia ya secara lisan mengikrarkan bahwa Muhammad itu adalah utusan Allah, pembawa hukum Allah Subhanahu wa taala yang harus diterapkan, namun dia justru berhukum dengan selain hukum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berarti dia tidak jujur dalam ikrarnya itu, dalam syahadatnya itu. Nah, sehingga kalau dicermati, bab ini memiliki keterkaitan yang erat dengan bab sebelumnya. Ya, bab sebelumnya apa? Hukum menaati al-ulama wal-umara, para ulama dan para penguasa, demikian juga para ahli ibadah, dalam menghalalkan apa yang Allah haramkan, atau sebaliknya mengharamkan apa yang Allah halalkan. Ya. Jadi terkait dengan hukum Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga dalam bab ini terkait dengan kewajiban berhukum dengan hukum Allah Subhanahu wa taala. Naam. Jadi kaitannya erat. Bisa dicermati perbedaannya apa? Kaitannya erat terkait dengan hukum Allah Subhanahu wa taala. Ya, tapi perbedaannya ya di bab yang sebelumnya diterangkan ya bahwa itu menuruti selain Allah dalam hukum yang berseberangan dengan hukum Allah itu merupakan kesyirikan. Kemudian di bab ini ditegaskan, dijelaskan bahwa ya berhukum dengan hukum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam merupakan ya bagian dari konsekuensi syahadat dan tauhid. Penulis rahimahullah menyebutkan ayat yang pertama ini sebagai judul bab. Allah Ta'ala berfirman, alam taro, tidakkah engkau melihat? Ini pertanyaan, tidakkah engkau melihat? Pertanyaan ini merupakan pertanyaan ta'ajub wastinkar. Pertanyaan untuk mengungkapkan apa? Ta'ajub. Ini keheranan. Sekaligus istinkar, pengingkaran. Kok bisa-bisanya? Ya. Sangat mengherankan dan aneh. Siapa yang aneh? Ini. Alladzina yazumun, orang-orang yang menganggap, mengklaim, mengaku beriman. Beriman kepadamu. Dan juga beriman kepada syariat-syariat yang Allah turunkan sebelummu kepada para nabi dan para rasul. Tapi mereka justru ingin berhukum dengan selain hukum Allah. Terkhusus ketika an-niza', bersengketa dan berselisih di antara mereka, hukum yang mereka ambil bukan hukum Allah Subhanahu wa taala. Padahal sangat jelas bahwa mereka diperintahkan untuk mengkufuri hukum tauhid selain hukum Allah Subhanahu wa taala. Naam. Disebutkan di sini an yatahakamu ila tauhid. Mereka ingin berhukum dengan hukum tauhid. Ya, siapa itu tauhid? At-taghut ini tergolong bentuk mubalaghah. At-taghut pernah kita pelajari termasuk bentuk mubalaghah yang artinya sangat. Ya, sangat apa? Huruf aslinya tagha ya tagha. Ta, ghain, ya kemudian alif atau ya. Tagha ya tagha artinya melampaui batas. Dinamakan taghut berarti sangat-sangat melampaui batas. Jadi dinamakan taghut ya, karena mengandung unsur mubalaghah sangat melampaui batas. Nah, dan tauhid diterangkan oleh para ulama itu banyak macamnya. Banyak macamnya. Namun, yang dimaksud dengan tauhid dalam ayat ini adalah man hakama bi ghairi ma anzalallah. Ya, orang yang menghukumi dengan selain hukum yang Allah turunkan. Orang yang menghukumi dengan selain hukum Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi ini berarti sengaja ya. Tidak seperti seorang alim mujtahid yang keliru. Hal itu bukan tauhid. Ya, yang dimaksud dengan tauhid berarti secara sengaja ya memberikan hukum yang berbeda dengan hukum Allah Subhanahu wa taala. Naam. Nah ini satu macam tauhid, dan tauhid memiliki macam yang banyak. Nah kenapa orang yang memberikan hukum dengan selain hukum Allah dia disebut tauhid, orang yang sangat melampaui batas? Ya karena syariat, pensyariatan, penghalalan, pengharaman, pemberian hukum, hukum agama itu semua merupakan hak Allah Subhanahu wa taala semata. Kalau ada orang yang ya mensyariatkan, menghukumi, yang itu semestinya ranah syariat. Ya. Ranah hukum Allah Subhanahu wa taala. Ya, ranah syariat. Maka dia tergolong tauhid karena melampaui batasannya sebagai manusia biasa. Nah, orang-orang ini sangat aneh mengaku beriman kepada Alkitab wa Sunnah. Ya, beriman kepada ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tapi lihatlah ketika berselisih yang mereka gunakan hukum apa? Ternyata bukan hukum Allah. Padahal qad umiru ayakfuru bih. Mereka telah diperintahkan untuk yakfuru bih. Yani an yarfudu ta'ata tauhid. Mereka telah diperintahkan untuk menolak menolak ketaatan kepada tauhid, menolak selain hukum Allah Subhanahu wa taala. Naam. وَيُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَيُّضِلَّهُمْ ضَلَالًا بَعِيدًا. Dan syaitan ingin menyesatkan mereka dengan kesesatan yang jauh. Pertanyaannya, syaitan yang dimaksud di sini, syaitan jin saja ataukah syaitan ins juga dari kalangan manusia? Jawabannya dua-duanya. Diterangkan oleh Syekh Ibnu Taimin rahimahullah, وَيُرِيدُ الشَّيْطَانُ, yani syaitan, يَشْمَلُ الشَّيَاطِينَ الْإِنْسِ وَالْجِنِ, baik syaitan-syaitan jin, maupun syaitan-syaitan dari kalangan manusia yang jahat, yang menyesatkan. Mereka ingin ya manusia itu tersesat sejauh-jauhnya. Yuridu syaitan ayyudillahum, menyesatkan mereka, yakni menjauh dari al-haq, menjauh dari petunjuk, dari Alkitab was sunnah. Dhalalan ba'ida, dengan kesesatan yang sangat jauh. Nah, tapi ingat, diterangkan oleh Syekh Muntaimin rahimahullah, menyesatkan dengan kesesatan yang jauh, itu bukan sekaligus langsung jauh dari al-haq. Namun, lakin bitadrij syai'an fasyai'an, tapi secara bertahap. Syaitan itu, entah syaitan dari kalangan jin, maupun syaitan dari kalangan manusia, ketika menyesatkan itu tidak langsungan. Ya. Tidak langsung dijauhkan sejauh-jauhnya, tapi setahap demi setahap, sedikit demi sedikit, ya sedikit demi sedikit keluar dari rel, keluar dari hidayah. Setelah keluar, ya juga jaraknya setahap demi setahap sampai lama-kelamaan sejauh-jauhnya. Wa idza qila lahum ta'alu, dan ketika dikatakan kepada mereka ini, orang-orang yang mengherankan, mengaku beriman, tapi ketika berselisih, mereka justru berhukum dengan hukum tauhid, bukan hukum Allah. Ketika dikatakan kepada mereka, ta'alu, ayo, kemarilah. Menuju hukum yang Allah turunkan dan menuju Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selaku pemberi keputusan. Ya, ini ketika beliau masih hidup, dia langsung di hadapan Rasul sallallahu alaihi wasallam beliau sebagai hakimnya. Namun setelah beliau wafat, yakni dikembalikan kepada sunnah beliau, dikembalikan kepada hadis-hadis beliau. Ketika dikatakan kepada mereka, ayo kemarilah menuju hukum Allah dan hukum Rasul sallallahu alaihi wasallam, ra'aital munafiqin, maka engkau melihat orang-orang munafik ini. Naam, engkau akan mendapati mereka yasudduna 'anka sududa. Yasuddun yakni yu'ridun, berpaling, ogah ya, enggak mau, enggan untuk berhukum dengan hukum Allah Subhanahu wa taala. Nah, menunjukkan bahwa mereka itu atau terdapat dalam hati mereka kemunafikan. Ya, mengaku beriman tapi bohong. Ya, bukti kalau beriman itu adalah mau. Ya, mau dihukumi dengan hukum Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Naam. Yasudduna 'anka sududa. Fa kaifa idza asabatuhum musibatun bima qaddamat aydihim. Naam. Bagaimanakah kiranya keadaan mereka? Atau kira-kira apa yang akan mereka perbuat? Hingga ada dua penafsiran diterangkan oleh Syekh Shalal Fauzan. Fataifa yani madza yakunu haluhum? Kira-kira bagaimanakah keadaan mereka? Atau madza yasnaun? Apa kiranya yang akan mereka perbuat? Idza asabathum musibah, ketika mereka tertimpa musibah sebagai hukuman, maksudnya hukuman karena tidak mau berhukum dengan hukum Allah Subhanahu wa taala, kira-kira bagaimana keadaan mereka atau apa yang akan mereka perbuat ketika tertimpa musibah sebagai hukuman? Bima qaddamat aydihim, dan hukuman musibah itu terjadi dengan sebab apa yang diperbuat oleh tangan-tangan mereka sendiri, ya berhukum dengan selain hukum Allah, ya tidak ridha dengan hukum Allah Subhanahu wa taala. Tsumma ja'uka, kemudian ketika mereka tertimpa musibah, hina yusabun, ja'uka, mereka datang untuk meminta maaf, meminta udzur. Ya. In aradna, ya. Bahkan sampai bersumpah, yahlifuna billah, bersumpah-sumpah minta udzur, in aradna illa ihsana wa tawfiqa. Tidaklah ada yang kami inginkan kecuali sekedar ya ihsanan. Ihsan diterangkan oleh Syekh Shalal Fauzan ini islah bainan nas, yang mendamaikan antara manusia yang bertikai berselisih. Ya, kami tidak apa mengambil hukum ya dari Al-Qur'an dan hadis, Al-Kitab was Sunnah, ya karena dalam rangka mendamaikan dua belah pihak yang bertikai, mereka maunya bukan hukum Al-Kitab was Sunnah. Yang penting kan mereka berdamai. Mutawfiqan, tawfiq ini ta'lif, tukar sama, menyatukan. Ya, menyatukan mereka, mendamaikan dan menyatukan mereka, itulah keinginan kami. Yang penting mereka kan berdamai dan bersatu, tidak terus-menerus bersengketa. Ya. Walaupun dengan selain hukum Allah. Nah, ini menurut mereka. In aradna, ini alasan mereka. Alasan mereka kenapa berhukum dengan selain hukum Allah, ya itu tadi. Ya, dalam rangka mendamaikan dan menyatukan pihak-pihak yang bertikai, namun ini tidak diterima sebagai alasan, bukan alasan yang benar. Nah, Syekh Shalal Fauzan rahimahullah menyebutkan beberapa faedah yang dapat diambil dari beberapa ayat ini. Yang pertama adalah kewajiban berhukum ya dengan Al-Kitab wa Sunnah. Wajib berhukum dengan Al-Kitab wa Sunnah, dan wajib ridha serta pasrah dengan itu. Ridha dan pasrah. Ya. Dan itu merupakan bukti keimanan. Karena kalau sekedar mengaku beriman tapi tidak mau berhukum dengan Al-Kitab wa Sunnah, berarti dia bohong. Ya. Dan lebih pantas dengan sifat an-nifaq, na'udzubillah. Kemudian faedah yang kedua, barang siapa berhukum dengan selain syariat Islam, ya, maka dia bukan seorang mukmin. Ya, maka dia bukan seorang mukmin. Dan dia bukan seorang yang muslih. Yani bukan orang yang mendamaikan dan membuat perbaikan. Ya. Walaupun dia mengaku sedang memperbaiki, ya, melakukan perbaikan atau mendamaikan dan semisalnya tidak. Ya, hakikatnya dia sedang merusak. Sebab ya dia ya tidak memperlakukan hukum Allah Subhanahu wa taala, menjadikan hukum Allah tidak berlaku di tengah-tengah manusia. Kemudian faedah yang ketiga, bahwa siapa yang berhukum dengan selain hukum Allah yang Allah turunkan, maka dia adalah tagut. Dia adalah tagut. Nah, maka orang yang berhukum dengannya, ya, jadi ada orang yang memberikan hukum dengan selain hukum Allah, maka dia tauhid. Nah, kemudian ada orang lain yang berhukum kepadanya, kepada orang tersebut yang tidak memberikan hukum dengan hukum Allah. Berarti dia telah berhukum kepada tauhid. Orang yang berhukum kepadanya berarti telah berhukum kepada tauhid. Ya. Walaupun dinamakan dengan nama apapun, dia kan seorang hakim, dia kan orang yang apalah, dia seorang tokoh dan seterusnya, tapi tetap hakikatnya adalah berhukum kepada tauhid. Kemudian faedah yang keempat, kewajiban mengkufuri tauhid. Makna mengkufuri tauhid yaitu menolak ketaatan kepada tauhid dan mengingkarinya. Ya, mengingkari tauhid dan tidak menerima hukumnya. Itulah yang dimaksudkan mengkufuri tauhid, dan itu hukumnya wajib. Wa qad umiru ayat furubi. Ya, mereka telah diperintahkan untuk mengkufurinya, mengkufuri tauhid. Kemudian faedah yang kelima, ya, mewaspadai tipu daya syaitan. Ya. Sebab syaitan itu berusaha memalingkan manusia dari al-haq, dari kebenaran. Ya. Dari mana? Ya, karena Allah telah menyatakan wa yuridu syaitanu ayyudillahum dararan ba'ida. Syaitan ingin menyesatkan mereka, yakni memalingkan mereka dari al-haq, kebenaran, sejauh-jauhnya. Kemudian faedah yang keenam, bahwa barang siapa diajak untuk berhukum dengan hukum Allah, maka wajib dia memenuhi, menyambut dan menerima. Ya, kalau dia berpaling, jadi dia menolak dan enggan, berarti dia seorang munafik. Berarti dia seorang munafik. Ya. Diajak kembali kepada hukum Allah ternyata menolak. Ya. Berarti dia munafik. Alhamdulillah, ini sangat jelas ya disimpulkan dari beberapa ayat ini. Nah, ketika diajak kepada hukum Allah dan Rasulnya, engkau akan melihat orang-orang munafik itu berpaling. Ketika berpaling itu berarti orang-orang munafik. Kemudian faedah yang ketujuh, ya, anna da'wa qasil islah laisat bi'udrin fil hukmi bighairi ma anzalallah. Bahwa ya, mengaku berniat islah, mengaku berniat memberikan perbaikan, melakukan perbaikan atau mendamaikan. Ya, pengakuan semacam ini, ya, dakwaan semacam ini, pengakuan, klaim, bukanlah udzur yang membolehkan berhukum dengan selain hukum Allah. Ya. Jadi gak bisa dengan alasan yang penting kan mereka damai. Yang penting kan terjadi perbaikan. Perbaikan hubungan. Dan semisalnya. Ya tidak. Tetap harus dengan hukum Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Qasdul islah. Ya, mengaku beralasan ingin islah, mendamaikan, itu bukan alasan yang membenarkan untuk berhukum dengan selain hukum Allah subhanahu wa ta'ala. Sebab orang-orang munafik ini ya juga menyatakan ya seperti itu, in aradna illa ihsana wa taufiqa, yang kami inginkan hanyalah ihsan wa taufiq, melakukan perbaikan, ya ingin mendamaikan dan menyatukan. Nah, sehingga beberapa ayat ini sangat jelas menunjukkan wajibnya berhukum dengan hukum Allah Subhanahu wa taala, terkhusus ketika terjadi pertikaian dan perselisihan, dan itu di antara bukti jujurnya keimanan dan bukti ya jujur dalam bertauhid dan bersyahadat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Nah, sementara ini yang bisa kita pelajari, insyaallah kita lanjutkan di pertemuan-pertemuan berikutnya. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Walhamdulillah wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi.